Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio. Babat Tanah Leluhur, Babat Tanah Leluhur. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-18 dengan judul Pedang Ular Mas. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Seri yang ke-16 Anda sedang mendengarkan Ravanda Channel. Sebagai Raden Sakapal Wakuna, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Ani sebagai Suti, Edi Juni sebagai Kilangu, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Anting Wulan yang mendaki Gunung Bukir telah tiba di sekitar Gunung Bukir. Inilah tempat di mana aku bertemu dengan ular raksasa yang merupakan jelmaan Nenek Ranggis. Apa yang harus aku lakukan di sini? Menunggu isyarat darinya? Saja di sini. Mudah-mudahan aku tidak harus menunggu lama. Apakah aku telah diperdaya? Atau semua yang terlintas dalam mimpiku hanyalah bunga tidur yang tidak berarti? Tapi aku percaya. Aku percaya Nenek Ranggis tidak mendustaiku. Dia tidak mempermainkan diriku. Sebaiknya aku periksa saja semak-semak di bawah pohon itu. Tempat dahulu ular raksasa penjelmaan Nenek Ranggis menjanjikan sesuatu. Di sinilah tempatnya. Dengan sebuah ranting kayu yang cukup panjang, Anting Wulan mengais-ngais dan membuka rumput tebal di sekitar pohon besar itu. Beberapa saat Anting Wulan mengais-ngais, tiba-tiba pandangan matanya tertumbuk oleh sebuah benda kuning yang berkilauan. Oh, yang agung. Benda apakah itu? Apakah itu adalah benda yang tengah kucari? Oh, ular emas. Ular emas. Aneh sekali. Ular emas ini kaku dan tidak bergerak. Apakah ular emas ini sudah mati? Hei, ular emas ini kaku dan keras. Aneh. Benda apakah ini? Apakah tidak berbahaya jika ku ambil? Agaknya ular emas ini telah membatu, mengeras. Akan ku coba mengambilnya. Dengan hati-hati, Anting Wulan lebih mendekat dan kemudian meraih ular emas itu dengan tangannya. Ular ini dingin bagaikan sebuah luka. Aneh sekali. Apakah ini hanya sebuah ular-ularan yang dibentuk oleh seseorang ahli ukir-ukiran? Seorang ahli pemahat? Aneh. mengawasi ular mas yang membeku dan membatu. Ditimang-timang ular mas itu sambil mencoba menghubung-hubungkan dengan Nenek Ranggis. Beberapa saat, Anting Wulan tenggelam dalam lamunannya. Tapi ia tetap juga tidak mampu memecahkan misteri dari benda yang berada dalam genggamannya. Misteri dari ular mas yang kini membatu dalam genggamannya. Benar-benar aku tidak mengerti. Apakah hubungannya ular emas yang membatu ini dengan kejadian-kejadian yang kualami akhir-akhir ini? Mimpiku bertemu dengan Nenek Ranggis, dengan ular emas yang muncul dalam perjalananku, yang seakan-akan mengiringi dan menjaga keselamatanku. Aku akan mencari petunjuk di tempat ini dengan bersemedi. Mudah-mudahan, aku akan mendapat kejelasan. Ini benar-benar sebuah mustika yang tiada terkira hebatnya. Sebuah mustika yang teramat langka. Aku harus menjaganya. Aku harus menjaganya dengan taruhan nyawaku. Kukira mustika ini tidak kalah hebatnya dari Kujang Banyu Cakrabuana. Aku harus membentuknya menjadi sebuah pedang yang sakti. Menjadi sebuah pusaka yang tiada terkira hebatnya. Pusaka ular emas. Ya, pedang ular emas. Anting Bulan berdiri tegak, kedua kakinya terpentang, dan ular emas yang telah membatu itu diangkat tinggi-tinggi di atas kepalanya. Matanya demikian nyalangnya, dan kemudian Anting Bulan berteriak nyaring sambil memutar ular emas di tangannya. Sebentar lagi akan kita panen. Sebaiknya kita menunggu saja sampai panen tiba, Surti. Surti, ayahmu benar. Dengan begitu kau pun secara diam-diam dapat mengamati lebih jelas dan lebih teliti sikap dan kelakuan Ronggo Wulu, sehingga kau dapat mengambil keputusan yang pasti. Sudahlah, Surti. Sebaiknya sekarang kau tidurlah. Dan besok pagi kita akan membicarakan lagi hal ini. Nah, sekarang beristirahatlah sejenak. Pejamkan matamu hingga esok pagi. Dan pikiranmu pasti akan menjadi lebih jernih, Surti. Tanpa menjawab sepatah kata pun, Surti melangkah ke dalam kamar ayahnya. Sementara Saka Palwaguna menarik nafas dalam-dalam dan kemudian keluar dari pondok untuk mencari angin segar beberapa saat. Dinda Wulan, entah bagaimana dengan nasibmu. Apa yang tengah kau lakukan? Yang Agung, apakah semua yang terjadi di desa ini juga yang terjadi dengan diri Surti dan Ronggo adalah semata-mata karena kutukan Nenek Ranggis? Pembalasan Nenek Ranggis? Benar-benar aku tidak mengerti. Setiba di desa ini, sikap adik Wulan menjadi demikian kerasnya, demikian alotnya. Dan Surti dan Ronggo yang baru akan membina rumah tangga pun hancur berantakan. Benar-benar aneh dan sukar untuk dipercaya. Menghadapi Dinda Wulan, aku tidak dapat berbuat lain kecuali hanya diam, tunduk, dan mematuhi permintaannya. Karena memang aku pernah berjanji, apapun akan kulakukan demi cintaku padanya. Dan salah satunya adalah janjiku untuk memenuhi 3 permintaannya untuk mendapatkan cintanya. Ternyata Dinda Wulan masih mengingat janji itu dan mempergunakan itu sebagai senjatanya untuk dapat naik ke atas sana. Entah apa yang ada di sana. Semoga Dewata Agung melindunginya di sana. Sakapalwaguna memandang bagaikan terpaku ke atas puncak gunung Wukir yang nampak kelam membentang bagaikan raksasa yang tidur jauh di hadapannya. Beberapa saat, Raden Sakapalwaguna tenggelam dalam lamunan dan renungannya. Dan kesemuanya itu sirna, manakala terdengar teriakan cemas dari belakangnya, dari dalam pondok Kilangu. Surti! Apa yang kau lakukan, Surti? Kenapa kau berbuat sedemikian seperti ini? Surti! Anak muda! Tolonglah cepat anakku itu, anak muda! Dengan sigap, Raden Sakapalwaguna mengangkat tubuh Surti yang bergantung dan kemudian melepaskan angkin yang terikat di lehernya. Beberapa saat kemudian, pemuda perkasa itu mengurut jalan darah di sekitar leher gadis yang malang itu. Surti anakku! Mengapa kau menjadi putus asa begitu? Apa yang sebenarnya kau inginkan? Tenanglah, Paman. Surti tidak apa-apa. Peristiwa ini baru saja terjadi. Mengapa? Mengapa kalian menolong aku? Mengapa kalian menghalang-halangi aku? Surti, apakah salah dari ayahmu ini? Mengapa kau melakukan hal seperti ini, Surti? Biarkanlah aku mati, ayah. Tahukah kau, Surti, menggantung diri, membunuh diri adalah perbuatan yang teramat dimurkai oleh Dewata. Karena hal tersebut sama saja tidak mensyukuri nikmat kehidupan yang telah diberikannya. Kau menolak kehidupan yang diberikannya. Jangan sekali-kali kau ulangi perbuatan seperti itu lagi. Aku sudah tidak tahan. Sudah tak sanggup lagi untuk lebih lama tinggal di desa ini. Aku ingin segera pergi dari sini. Antarkanlah aku pergi dari sini, Kakang Saka. Aku akan mengantarkan kau pergi. Tetapi kau harus berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Iya, iya, Surti. Aku akan tinggalkan semuanya. Apapun yang kita miliki, pondok, kebun, dan juga sawah kita yang hampir panen. Aku akan tinggalkan semuanya demi engkau, nak. Demi engkau, anakku. Kita akan pergi besok pagi-pagi sekali, Surti. Ayah! Surti, anakku. Di pagi yang gelap dan dingin, mereka berderap meninggalkan desa kecil itu. Desa yang dibayang-bayangi oleh kutukan Nenek Ranggis. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah pengalaman Raden Sakapalwaguna selanjutnya? Lalu bagaimanakah pula dengan kisah ular mas yang baru ditemukan oleh Anting Wulan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-18 dengan judul Pedang Ular Mas yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di Radio Kesayangan.